Sabatini, na wapanji, karuda sakti, katika eka pasi, sakta marga, subabra juli, kodoman luhur janjiran suci, kerasa korban, jiwa dan raga, bayang dari negara, insa Pancasila, semangat membara, menunggal dengan rakyat, membantu bangsa bangsa. Kesadaran penting negara, setiap mengemban amanat bangsa. Tak terkasa, kata perwira, jayalah angkatan darat. Thank you.